فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ada teman PNS yang juga single. Single parents dan menafkahi 3 anak yatim serta ibunya. Sering diperintah oleh kantor untuk perjalanan dinas keluar kota dan safar tanpa mahram. Iya. Apa ada udzur untuk ibu tersebut? Karena untuk tugas kantor sekaligus menafkahi anak-anak. Jika memang berdosa, ibadah apa yang bisa diamalkan untuk menghapus dosa tersebut? Ya, seorang perempuan, dia siapapun, PNS maupun selain PNS, tidak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram. Itu dasarnya. Iya. Maka kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hindari hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Dan apa yang dia lakukan dari amalan ketaatan, menafkahi ibunya, anak-anak, dan seterusnya, itu adalah hal yang baik. Ya, ibadah. Tapi jangan sampai dia jatuh di dalam hal yang diharamkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.